Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada surat Al-Adiyat. Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala mengatakan surat Al-Adiyat tergolong surat Makkiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu 'ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil kubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'adiyati dhabha, demi kuda-kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Falmuriyati qadha, dan pukulannya yang membuat percikan api, yaitu hentakan kakinya yang membuat percikan api. Falmughirati subha, dan demi kuda-kuda yang menyerang di waktu subuh. Fa'atharna bihi naqa'a, lalu menerbangkan debu-debu. Fawasatna bihi jam'a, kemudian masuk menyerbu ke tengah-tengah musuh. Innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia benar-benar ingkar kepada Rabbnya. Wa innahu 'ala dhalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu benar-benar cinta kepada harta. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, maka apakah dia tidak mengetahui jika telah disingkapkan atau dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Wahusilama fis sudur, lalu ditampakkanlah apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir, sesungguhnya Rabb mereka pada hari tersebut benar-benar mengetahui keadaan diri mereka. Baik, inilah surat Al-Adiyat yang terdiri dari 11 ayat. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, wal-adiyati dhabha, demi kuda-kuda perang yang berlari dengan kencangnya, dengan mengeluarkan suara terengah-engah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat ini ada dua penafsiran para ulama. Kemudian beliau menyebutkan riwayat-riwayatnya. Yang pertama mengatakan maksud ayat ini adalah Allah bersumpah dengan kuda perang. Dan pendapat yang lainnya adalah dengan unta. Allah bersumpah dengan unta, yaitu unta-unta yang berangkat dari Arafah ke Muzdalifah kemudian ke Mina. pada musim haji. Namun Imam Ibnu Katsir rahimahullah condong pada pendapat yang pertama, yaitu kuda-kuda perang. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan beliau mengatakan itu adalah pendapat jumhur ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan Allah bersumpah dengan kuda-kuda perang di sini, bukan dengan unta. Bukan dengan unta. Iya. Dan biasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut salah satu nama makhluknya, menunjukkan makhluk tersebut adalah sesuatu yang perlu diperhatikan karena terkandung pelajaran baginya. Maka dikatakan para ulama, kuda-kuda perang adalah termasuk nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, hendaklah digunakan untuk berjihad di jalan Allah dan digunakan untuk kebaikan, bukan untuk perbuatan dosa ataupun permusuhan antara orang-orang yang beriman. Ya. Dan Allah boleh bersumpah dengan menyebut salah satu nama makhluknya, sedangkan makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah saja. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah kafir atau musyrik. Jadi termasuk kesyirikan apabila seseorang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Kenapa termasuk kesyirikan jemaah sekalian? Karena di situ terdapat nilai pengagungan dan pemuliaan yang besar. Tatkala kita bersumpah dengan menyebut nama seseorang atau nama satu zat, di situ terkandung nilai pengagungan, sehingga kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kesyirikan barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para ulama menjelaskan itu termasuk kategori syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena orang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, dia tidak bermaksud menyamakan orang tersebut atau makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Misalkan orang mengatakan demi Ka'bah atau demi Nabi, demi wali fulan. Dia bukan bermaksud menyamakan Ka'bah, Nabi atau wali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut syirik kecil. Syirik di dalam lafaz tapi tidak di dalam hatinya. Dia tidak bermaksud menyamakan. Artinya, kalau dia bermaksud menyamakan kedudukannya, maka itu sudah syirik besar. Bukan lagi syirik kecil. Apalagi kalau kenyataannya, dia malah lebih memuliakan. Dan itu benar-benar terjadi. Ada orang disuruh bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, dia tidak berani. Kenapa? Karena dia tahu sumpahnya bohong. Tapi kalau dengan nama Allah, masya Allah, gampang sekali dia bersumpah palsu. Demi Allah, ya. Padahal bohong. Demi Allah ini benar, padahal tidak benar. Tapi kalau disuruh menyebut selain nama Allah, dia enggak berani. Disuruh menyebut nama wali fulan yang biasa dia gunakan untuk bersumpah, dia enggak berani. Tapi dengan nama Allah dia berani. Artinya apa? Dia lebih memuliakan. Dia lebih takut. Dia lebih mengagungkan wali tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu masya Allah betul-betul ada terjadi. Ini faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, ya. Allah boleh bersumpah dengan selain dengan nama-nama makhluk, adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fal muriyat qadha. Kuda-kuda yang langkahnya itu begitu cepat, keras, sehingga mengeluarkan percikan api, yaitu beradu sepatunya dengan batu-batuan, atau antara batu-batuan yang dia lewati itu saling beradu kemudian mengeluarkan percikan api. Ya, menunjukkan apa? Luar biasa kekuatan kuda perang. Luar biasa kekuatan kuda perang. Ya. Falmughirati subha. Kemudian kuda-kuda perang yang menyerang di waktu subuh. Yang menyerang di waktu subuh. Ya. Sebelumnya dikatakan para ulama ahli tafsir sebagaimana juga dinukil oleh Imam Nukathir rahimahullah terkait ayat yang kedua tadi, pendapat yang mengatakan maksud di sini adalah unta-unta, al-adiyat itu adalah unta-unta, maka mereka mengatakan menyalakan api maksudnya di sini adalah ketika mereka sudah kembali, mereka sudah kembali ke rumah-rumah mereka atau kemah-kemah mereka, baru kemudian mereka, orang-orang itu yang menunggang itu, itulah yang menyalakan api. Ya, tapi tadi sudah kita katakan pendapat yang benar, yang kuat insyaAllah adalah bukan unta melainkan kuda perang. Baik. Falmughirati subha. Kuda-kuda perang yang menyerang di waktu subuh. Dan ini lebih menguatkan pendapat yang mengatakan ini adalah kuda perang, bukan unta. Kenapa? Karena pada umumnya yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk berperang adalah al-khayl, kuda-kuda. Iya. Kemudian di sini juga ada faedah pelajaran yang bisa kita petik. Kebanyakan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di waktu subuh. Maksudnya apa? Setelah salat subuh. Setelah salat subuh. Iya. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin menyerang satu kaum dari kalangan orang-orang kafir harbi yang berat diperangi, maka beliau menunggu waktu subuh. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk mendengar kumandang azan. Kalau mereka mengumandangkan azan berarti mereka muslim. Kalau mereka tidak mengumandangkan azan berarti kafir, maka diserang. Berarti mereka masih kafir. Baru kemudian beliau menyerang. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Wabillahi taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jazakallahu khair. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita masuk pada ayat yang ketiga dari surat Al-Adiyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal mughirati subha." Maka demi kuda-kuda perang yang menyerang di waktu subuh. Di sini ada pelajaran yang bisa kita petik. Dikatakan para ulama, waktu berjihad yang paling baik adalah waktu setelah sholat subuh. Dan inilah kebanyakan yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang musuh di waktu subuh. Apa hikmahnya di situ? Hikmahnya sangat banyak sekali. Yang pertama, untuk mengetahui negeri kafir yang diserang ini, apakah mereka masih tetap kafir atau sudah masuk Islam. Maka ditunggulah waktu subuh. Apabila terdengar azan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan serangan. Apabila tidak terdengar azan, maka beliau menyerang dengan tiba-tiba. Menyerang dengan tiba-tiba. Tiba-tiba datang di benteng musuh. Tetapi itu pun bukan bermakna apabila mereka, para sahabat, baru datang pertama kali, kemudian langsung menyerang begitu saja, bukan begitu maknanya. Melainkan mereka memberi tawaran terlebih dahulu, tawaran yang pertama sekali untuk masuk Islam. Dan inilah tujuan utama jihad fi sabilillah. Jihad itu adalah untuk menebarkan rahmat. Apa artinya menebarkan rahmat? Mengajak orang kafir masuk Islam. Agar ketika mereka masuk Islam, maka mereka akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka tetap dalam keadaan kafir, mereka dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dimasukkan ke dalam azab yang pedih. Iya. Seperti pesan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebelum beliau melepasnya memerangi orang-orang Yahudi Khaybar. Apa pesan beliau? Unfuz ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ilal Islam. Majulah engkau secara perlahan sampai engkau tiba di benteng mereka, kemudian ajak mereka masuk Islam. Ini pertama sekali, Khaybar itu tidak diperangi kecuali sudah diajak terlebih dahulu masuk Islam. Kalau ajakan pertama ini tidak mereka penuhi pun, masih ada pilihan yang kedua, yaitu menjadi kafir dhimmi, orang kafir yang tinggal di negeri muslim, di bawah kekuasaan Islam, di bawah kekuasaan kaum muslimin. Itu pun tujuannya untuk apa? Agar mereka melihat keadilan Islam dan kebaikan serta keindahan Islam, dan mereka didakwahi supaya akhirnya mereka mau masuk Islam. Iya. Jadi mereka enggak dipaksa. Mereka dipahamkan. Nanti pilihan yang ketiga, kalau mereka tidak mau pilihan yang kedua, barulah diperangi. Iya. Jadi demikian kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hikmahnya adalah agar diketahui ini negeri Islam atau bukan. Dan ini juga dalil pendapat para ulama yang mengatakan yang pantas disebut negeri muslim itu, negeri Islam, adalah negeri yang padanya syiar-syiar Islam itu tegak. Artinya bukan syarat disebut negeri Islam, dia harus betul-betul sempurna menjalankan syariat Islam. Ya. Walaupun tentu saja itu yang terbaik. Tidak diragukan lagi, negeri Islam itu harusnya menerapkan syariat Islam. Tetapi tidak disebut negeri kafir apabila yang menguasainya adalah kaum muslimin, kemudian syiar-syiar Islam itu tegak, kemudian orang-orang kafir itu mereka meminta izin kepada kaum muslimin. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menunggu satu syiar saja, yaitu syiar azan. Ini termasuk syiar Islam yang terbesar, adanya azan dikumandangkan. Maka kalau beliau mendengar azan, beliau tahan serangan. Kalau beliau tidak mendengar azan, baru beliau mulai menyerang. Ya. Kemudian hikmah yang lain, karena di waktu subuh itu musuh, ya, apalagi orang-orang kafir, pada umumnya tidur. Iya kan? Pada umumnya tidur. Ya, beda dengan kaum muslimin. Tengah malam sudah ada yang bangun. Ya. Untuk apa? Kirain untuk sholat, ternyata nonton bola. Ya. Harusnya untuk sholat. Ya. Untuk sholat tahajud. Terutama di akhir malam, di waktu sahur. Waktu yang terbaik untuk berdoa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna fi thuluthi al-lail al-akhir min kulli lail." Rabb kita turun, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Ya. Jadi ini waktu yang terbaik untuk berdoa, sepertiga malam yang terakhir atau menjelang subuh, waktu sahur. Dan itu juga waktu sahur yang paling bagus, waktu yang terakhir. Ya, itu kaum muslimin kebiasaannya. Itu kebiasaan para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau paling minimalnya kaum muslimin kalaupun enggak bangun salat tahajud, paling minimalnya sudah bangun subuh. Ya kan? Bangun subuh. Kaum muslimin semuanya sudah bangun, sedangkan orang-orang kafir masih enak-enak tidur. Jadi ini pas banget kalau diserang. Ya. Kalaupun mereka berjaga-jaga, enggak tidur, maka di pagi hari itu dia sudah kepayahan. Ya kan? Walaupun dia enggak tidur semalaman, berjaga-jaga, di pagi hari dia sudah kepayahan. Ya. Sudah ngantuk-ngantuk. Jadi ini waktu yang paling banyak digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menyerang musuh. Ya. Tapi sering kita ingatkan, jihad Rasulullah SAW berbeda dengan jihad yang dilakukan sebagian orang hari ini, yaitu melakukan aksi-aksi teror dengan mengatasnamakan jihad. Maka jihad mereka berbeda sekali, sangat berbeda. Ya. Banyak sekali perbedaannya. Di antaranya mereka tidak punya tiga tahapan itu tadi. Pertama, mengajak orang itu masuk Islam. Kalau tidak mau jadi kafir dhimmi, bagaimana mau jadikan orang kafir dhimmi? Mereka negara enggak punya. Mereka enggak punya kekuasaan. Jadi enggak bisa tegakkan jihad. Kemudian pilihan yang ketiga, baru diperangi. Juga jihad mereka tidak dipimpin oleh kepala negara, padahal itu syarat jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal imamu junnah, yuqatil min wara'ihi wa yuttaqa bihi." Pemimpin itu adalah perisai. Peperangan dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai tameng. Ya. Para ulama menjelaskan maksud hadis ini adalah berjihad itu harus dipimpin oleh kepala negara. Itu syarat jihad dalam Islam. Ya. Jadi beda dengan aksi-aksi teror yang mengatasnamakan jihad. Baik. Kemudian kata Allah, fa'atharna bihi naq'a. Kuda-kuda perang yang mengobarkan debu. Fawasatu nabihi jam'a, yang masuk ke tengah-tengah musuh. Ini sifat dari kuda-kuda perang yang kesemuanya menjelaskan kepada kita betapa hebatnya kaum muslimin dahulu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa hebatnya pasukan yang menaiki kuda perang, ya. Ini lebih hebat daripada yang sekedar berjalan kaki. Ya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan di dalam ayat-ayat yang mulia ini, terutama dari ayat 1 sampai ke 5, terdapat motivasi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat ini sifatnya adalah pujian, terkandung padanya pujian terhadap kuda-kuda perang. Tentunya juga mengandung pujian terhadap orang-orang yang menunggangi kuda-kuda perang tersebut. Maksudnya apabila mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian ini semuanya sumpah. Apa yang Allah sumpahkan di sini? Maka itu terletak pada ayat yang berikutnya. Allah bersumpah untuk menjelaskan apa yang ingin Allah jelaskan, yaitu terletak pada ayat berikutnya. Dan ini menunjukkan kepada kita keterangan-keterangan pada ayat berikutnya, yaitu mulai ayat ke-6 sampai akhir, adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu Allah dahului dengan sumpah. Itu hakikat sumpah. Allah kalau mendahului sesuatu dengan sumpah, berarti apa yang akan disampaikan setelahnya itu penting sekali. Ya. Nah, sampai ayat ke-5 ini selesai sudah. Sekarang mulai masuk pada ayat ke-6, apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kehebatan kuda-kuda perang tersebut. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sesungguhnya manusia itu kepada Rabb-nya benar-benar ingkar. Jamaah sekalian, di dalam ayat ini terkandung peringatan bagi kita tentang tabiat manusia. Tabiat manusia ingkar kepada Rabb-nya. Maksudnya apa? Mengingkari nikmat yang Allah berikan kepadanya, yaitu tidak bersyukur dengan sebenar-benarnya. Kufur nikmat. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dari para ulama mufassirin, yang dimaksud dengan al-kanud adalah al-kafur, yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutip ucapan Al-Hasan, al-kanud, yang dimaksud dengan al-kanud adalah huwallazi ya'uddul masa'ib wa yansa ni'am rabbih. Orang yang menghitung-hitung musibah saja dan dia lupa dengan kenikmatan-kenikmatan dari Rabb-nya. Itulah sifat manusia. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Rabb-nya benar-benar ingkar. Maksudnya apa? Dia ingkari nikmat Allah, dia lupakan nikmat Allah, dia tidak syukuri. Yang dia hitung-hitung cuma apa? Musibah yang menimpa dirinya. Penyakitnya, kekurangan hartanya, kehilangan barangnya, kehilangan orang yang dia cintai. Dia hitung semuanya, tidak ada yang dia lupakan. Sementara nikmat Allah yang begitu besar kepadanya, banyak tidak terhingga, dia lupa semuanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Andaikan kalian menghitung nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian, sungguh kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Subhanallah, betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan musibah itu kadang jarang terjadi, lebih sedikit. Kalaupun sering, tetap aja lebih sedikit. Bahkan jamaah sekalian, bagi seorang mukmin musibah itu adalah kenikmatan. Ya. Musibah itu adalah kenikmatan. Kenapa? Karena dengan musibah itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi bersyukurlah sebetulnya kalau ditimpa musibah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali Allah akan menghapuskan dengan sebab itu dosa-dosa dan kesalahannya. Ya. Dan itu jauh lebih baik daripada dia dibalas di kubur atau dibalas di hari kebangkitan. Lebih baik dia dibalas dengan ditimpakan musibah di dunia. Ya. Bukan hanya itu, dia juga akan mendapatkan pahala kesabaran. Yang kata Allah dalam Al-Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah orang-orang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Ya. Bahkan jemaah sekalian, kalau musibahnya itu berupa kehilangan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Caranya bagaimana? Supaya Allah gantikan dengan yang lebih baik, pertama sabar. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Dengan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika suaminya meninggal dunia. Ketika suaminya meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk membaca doa, "Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khaira minhu." Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku. Nah, coba perhatikan, dalam musibah kita bisa dapat pahala. Maka hendaklah kita berdoa, "Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku." Musibah apa saja? Kehilangan harta, kehilangan orang yang kita cintai, ya, kesedihan hati, itu semuanya musibah. Dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Ini doa. "Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca doa ini, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Pasti. Iya. Sampai-sampai ketika itu Ummu Salamah radhiyallahu anha merasa heran. Masa iya ada yang lebih baik dari suamiku yang sudah meninggal? Ya. Ini dia cinta sejati. Dia heran, masa iya ada yang lebih baik dari suamiku? Ya. Dia enggak percaya. Artinya bukan enggak percaya, dia merasa heran. Ya. Tentu dia percaya pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya heran saja. Ternyata apa yang terjadi jemaah sekalian? Setelah selesai masa iddahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang melamar beliau. Maka jadilah dia istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, sudah jelas dapat suami yang lebih baik. Ya. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Bahkan di dalam musibah-musibah sekalipun terkandung berbagai macam kenikmatan. Maka di dalam ayat ini terkandung peringatan bagi kita untuk senantiasa mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kesyukuran itu tercapai dengan tiga rukun. Barang siapa tidak mengamalkan tiga rukun ini, maka dia belum dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Rukun yang pertama adalah mengakui di dalam hati bahwa nikmat yang ada pada kita adalah datangnya dari Allah. Ini yang pertama. pengakuan hati. Allah yang memberikan nikmat ini. Iya, bukan karena kehebatan kita, bukan pula karena orang lain. Orang lain memberikan sesuatu kepada kita, dia hanya sebab. Dia hanya perantara. Pada hakikatnya Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Atasan kita, pimpinan kita, bos kita yang ngasih gaji kepada kita, dia hanya perantara. Pekerjaan kita hanya perantara. Allah yang memberikan rezeki kepada kita dan segala kenikmatan. Kemudian yang kedua, diakui dengan lisan. Misalkan kita mengatakan alhamdulillah rezeki ini dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, dialah yang memberikan rezeki. Jangan kemudian kita katakan tidaklah saya jadi seperti ini, saya bisa kaya raya seperti ini kecuali karena saya pintar bisnis. Atau karena saya dapat warisan orang tua. Hindari ucapan-ucapan seperti ini. Ini ucapan-ucapan yang mengandung kufur nikmat. Katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang memberikan rezeki kepadaku melalui pekerjaan ini, melalui rezeki apa namanya orang tersebut yang memberikan rezeki apa namanya harta kepada saya atau melalui warisan, tapi Allah yang memberikan. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang paling penting. Yang ketiga adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut untuk beribadah kepadanya, untuk taat kepadanya. Allah berikan kepada kita nikmat umur, ya, nikmat umur di dunia ini dengan segenap perangkatnya. Kita masih diberikan nafas, kita hirup tanpa membayar sepeser pun, gratis sejak kita lahir sampai mati. Ya. Padahal oksigen kalau kita masuk rumah sakit itu dibayar mahal. Ya. Apalagi kalau kita butuh banyak. Nafas yang kita hidup setiap saat ini gratis Allah berikan. Belum lagi anggota-anggota tubuh kita. Ya, subhanallah. Tidak akan bisa kita hitung, tidak sanggup kita hitung. Ya. Maka gunakan anggota tubuh kita ini, panca indera kita, umur kita, kesehatan kita, harta kita, gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat syukur. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalau mau disimpulkan, syukur itu adalah beribadah kepada Allah. Sudah. Itulah syukur. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi, ayat ini adalah peringatan bagi kita jangan sampai menjadi manusia yang ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan. Kemudian Allah tegaskan lagi, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu terhadap hal itu dia benar-benar menyaksikan. Artinya dia benar-benar mengetahui bahwa dia adalah orang yang ingkar terhadap nikmat Allah. Iya. Imam Nukathir rahimahullahu taala menyebutkan terhadap ayat ini ada dua penafsiran. Yang pertama, yang menyaksikan itu adalah manusianya itu sendiri. Yang kedua, yang menyaksikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bisa jadi maknanya dua-duanya dan itu tidak bertentangan. Iya. Manusia dia menyaksikan penyimpangannya, keingkarannya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga maha menyaksikannya. Allah Subhanahu wa taala maha menyaksikannya. Artinya kalau begitu, manusia tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan segala apa yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Allah bersaksi, dia menyaksikannya, bahkan malaikat yang menulis catatan-catatan bersaksi, bahkan anggota tubuh kita bersaksi pada hari kiamat. Ya, para ulama juga menjelaskan bersaksi yang dimaksudkan di sini bersaksi di dunia, yaitu seluruh anggota tubuh kita menyaksikan apa yang kita kerjakan, dan juga kelak bersaksi di akhirat akan bersaksi. Jadi bukan orang lain yang menjadi saksi kita. Kesaksiannya dua kemungkinan. Bersaksi bahwa kita telah beramal soleh, atau bersaksi bahwa kita telah melakukan maksiat. Yang bersaksi siapa? Anggota tubuh kita sendiri. anggota tubuh kita sendiri, lisan kita, tangan kita, kaki kita. Tangan Allah akan buat jadi berbicara, kaki Allah akan buat jadi berbicara untuk bersaksi. Bahkan bukan cuma itu jamaah sekalian, bumi pun akan bersaksi. Bumi pun akan bersaksi. Apakah bersaksi kita melakukan kebaikan atau melakukan kejelekan? Jadi perbanyaklah kebaikan. Makanya kata para ulama, disunahkan kita sholat sunnah itu di tempat selain kita melakukan sholat wajib. Karena bumi itu akan bersaksi. Artinya semakin banyak kita sholat, makin banyak bagian dari bumi ini yang akan bersaksi untuk kita. Subhanallah. Kemudian ayat yang berikutnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu benar-benar cinta kepada harta. Ya. Ini juga terkandung peringatan terhadap orang-orang yang sangat cinta kepada harta. Ya. Artinya ayat ini menjelaskan kepada kita ada orang-orang yang sangat cinta kepada harta, ada pula yang kecintaannya biasa-biasa saja. Ya. Tidak berlebihan. Jadi manusia bertingkat-tingkat. Nah, orang yang tidak mensyukuri nikmat ini, pada umumnya mereka adalah orang-orang yang sangat cinta kepada harta. Sangat cinta kepada harta. Ya. Di sini juga ulama ada dua penafsiran disebutkan oleh Imam Nukathir rahimahullah. Penafsiran yang pertama, sangat cinta kepada harta. Penafsiran yang kedua, sangat tamak dan bakhil. Dan kata beliau, dua penafsiran ini benar. Pada umumnya orang seperti itu. Kalau dia sangat senang harta, dia juga orang yang tamak dan juga bakhil. Jadi di dalam ayat ini terkandung celaan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang cinta berlebihan terhadap harta, kemudian pada akhirnya menjadi sangat tamak, lalu bakhil. Ya. Tidak mau bersedekah, tidak mau menyambung hubungan kekerabatan dengan harta. Kemudian di bagian akhir ayat, tiga ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang keadaan di hari kiamat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur? Tidakkah dia mengetahui, yaitu orang yang ingkar itu dan juga bakhil, ya, serta sangat tamak terhadap harta, bahwa apabila disingkap apa yang ada di dalam kubur, yaitu dibangkitkan orang-orang yang telah mati, yaitu pada tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, maka bangkitlah seluruh orang-orang yang wafat, ya, dari kuburan-kuburan mereka. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Wahusila ma fis sudur, dan ditampakkanlah apa yang ada di dalam hati-hati. Maksudnya apa jemaah sekalian? Seluruh amalan-amalan hati kita yang dulu di dunia tidak nampak, maka di akhirat kelak akan ditampakkan, baiknya maupun buruknya. Ya. Jadi kalau kita menyimpan keburukan di dunia ini, menyimpan hal-hal jelek di dalam hati, maka semua akan ditampakkan. Contohnya apa? Hal-hal jelek dalam hati. Riya. Beribadah karena ingin dipuji orang. Ya. Orang yang menyaksikan, Masya Allah, ini orang soleh banget. Tapi hatinya menyimpan kejelekan yang luar biasa. Maka Allah akan tampakkan pada hari kiamat. Ya. Demikian pula kesombongan. Ujub. Ya. Kagum terhadap diri. Oleh karena itu jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan hakikat ketakwaan itu di dalam dada. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takwa itu di sini. Itu hakikat takwa. Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada jasad-jasad kalian. Itu semuanya enggak ada manfaat di sisi Allah. Ya, tidak ada nilainya. Rupa yang cantik, yang ganteng, harta yang melimpah, jasad yang sehat, yang segar, yang kuat, semuanya enggak ada nilainya di sisi Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Itu yang menjadi patokan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini peringatan bagi kita, semua yang kita simpan di dalam dada ini akan disingkap kelak pada hari kiamat. Maka hendaklah kita senantiasa menyesuaikan antara amalan zahir dengan amalan batin. Ya, jangan batinnya zahirnya terlihat baik tetapi batinnya itu jelek. Iya. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari tersebut, yaitu hari kiamat, benar-benar mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dikatakan oleh Imam Nukathir rahimahullah, al-khabir artinya adalah al-alim bijami'i ma kanu yasna'un wa ya'malun mujazihim alaihi awfar al-jazaa wa la yadhlimu mithqala dharrah. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala al-khabir, Allah betul-betul mengetahui. Kata Imam Nukathir rahimahullah, maksudnya adalah Allah maha mengetahui semua yang mereka kerjakan dan mereka amalkan, serta akan membalas mereka disebabkan amalan-amalan tersebut dengan balasan yang paling sempurna. Dan Allah tidak akan menzalimi siapapun walau hanya sebesar biji dzarrah. Jadi benar-benar Allah akan berikan pembalasan yang setimpal. Ya. Allah tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Yang setimpal itu maksudnya apabila itu amalan kejelekan, Allah tidak akan membalas melebihi yang pantas didapatkan orang yang melakukan kejelekan. Namun untuk balasan kebaikan Allah akan lipat gandakan. Ya, ini keadilan dan keadilan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala serta keluasan rahmatnya. Orang yang berbuat satu kejelekan dibalas satu kejelekan. Tapi orang yang berbuat satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, kemudian sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat tak terhingga. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Baik. Kesimpulannya, beberapa poin yang bisa kita petik dari ayat ini. Yang pertama, motivasi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki persiapan-persiapan untuk berjihad. Iya. Yang kedua, penjelasan tentang hakikat manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang sangat ingkar. Maka jangan sampai kita tergolong menjadi manusia-manusia yang ingkar tersebut. Senantiasa mengawasi diri kita, senantiasa bermuhasabah, mengoreksi diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah. Kemudian yang terakhir, peringatan akan hari pertanggungjawaban, yaitu hari perhitungan, hari kiamat, hari pembalasan, bahwa setiap apa yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, selesai sudah penafsiran surat Al-Adiyat. Masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Baik. Orang yang sakit dan perlu tindakan darurat, yang mana dia tidak akan sembuh atau dikhawatirkan penyakitnya semakin parah kalau tidak ada tindakan darurat tersebut, contohnya dioperasi yang membutuhkan biaya besar, di mana kalau dia tidak melakukannya penyakitnya akan semakin parah, maka itu termasuk kategori darurat. Iya. Kalau dia tidak punya sumber penghasilan yang lain, kemudian mengikuti asuransi atau bahkan minjam uang yang di situ terkandung riba, ini termasuk kategori darurat. Ya, beda kan dengan orang pinjam uang untuk beli rumah. Kenapa? Dia masih bisa ngontrak, ya kan? Itu bukan darurat. Ya, dia masih bisa ngontrak. Kalau sakit, nggak mungkin. Ya. Insyaallah taala itu termasuk kategori darurat. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Ada yang lain, silakan. Penyakit-penyakit hati. Iya. Penyakit-penyakit hati sangat banyak. Termasuk kesyirikan. Keyakinan-keyakinan yang batil. Ini yang paling besar. Penyakit hati yang paling jelek adalah keyakinan-keyakinan yang batil. Akidah yang rusak. Ya. Dan akidah yang rusak itu ada yang sampai pada kesyirikan. Ada yang sesat tapi enggak syirik. Ya. Contohnya yang sampai pada kesyirikan. Dia meyakini di tempat ini ada penguasanya. Ya kan? Itu keyakinan hati. Di tempat ini ada penguasanya. Keyakinannya itu sudah syirik. Tidak ada yang menguasainya kecuali Allah. Tapi dia yakin si ratu di sini atau raja di sini atau mbah di sini yang menguasai di situ. Itu sudah syirik. Kalau dia yakin lagi yang menunggu di situ bisa melindungi dia, itu juga syirik. Atau bisa memberi manfaat, atau bisa mendengarkan doanya. Dia baru yakin bisa mendengarkan doanya dan bisa membantunya, itu sudah syirik. Apalagi kalau sampai dia datang dan berdoa di situ. Jadi kesyirikannya berlapis-lapis di situ. Banyak bentuk kesyirikannya di situ. Iya. Ini contoh keyakinan penyakit hati termasuk kategori syirik. Termasuk juga yang meyakini hari-hari tertentu bisa mendatangkan kesialan. Atau hari-hari yang lain bisa memberikan keberuntungan. Itu keyakinan syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu attiratu an hajatihi faqad asyrak." Siapa yang dihalangi perasaan takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah menyekutukan Allah. Meyakini dan mempercayai jimat, itu juga syirik. Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang mengenakan jimat atau menggantungkan hatinya kepada jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Tawakal kepada selain Allah. Tawakal itu kan amalan hati. Bertawakal kepada selain Allah adalah penyakit hati yang paling jelek. Namun tawakal di sini bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Sama dengan takut sial tadi dan juga percaya jimat. Itu bisa syirik besar dan bisa syirik kecil. Kalau mereka percaya semua itu bisa memberi manfaat dengan sendirinya, bukan Allah yang menakdirkan, maka itu syirik besar. Kalau mereka meyakini itu hanya sebab, maka itu adalah syirik kecil. Demikian pula tawakal, bergantung kepada selain Allah. Ya. Kalau dia bergantung dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang maha mampu melakukannya, itu syirik besar. Ya. Contohnya dia mengharapkan dikaruniakan seorang anak. Siapa yang bisa memberikan kita seorang anak? Hanya Allah. Dia mengharapkan petunjuk. Siapa yang memberikan petunjuk? Hanya Allah. Dia mengharapkan perlindungan dari syaitan. Siapa yang bisa melakukannya? Hanya Allah. Mengharapkan perlindungan dari api neraka. Hanya Allah yang bisa melindunginya. Kalau ini dia harapkan dan dia gantungkan kepada selain Allah, maka termasuk kategori syirik. Ya, syiriknya dua di situ. Mengharap dan menggantungkan dirinya. Ya, ar-raja dan tawakal. Itu semuanya amalan-amalan hati, kerusakan hati yang sampai pada kategori syirik. Ya, dan masih banyak contoh yang lain. Contoh lain, kerusakan amalan hati yang tidak sampai syirik, seperti keyakinan khawarij. Ya. Keyakinan bahwa seorang muslim sudah kafir karena melakukan dosa-dosa besar. Jamaah sekalian, dengan sebab itu mereka enggak sampai kafir menurut pendapat mayoritas ulama. Tapi dengan sebab itu amalan-amalan mereka yang begitu hebat tidak bermanfaat. Nah, di sini perlu kita perhatikan pentingnya amalan hati. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang orang-orang khawarij, "Kalian menganggap remeh salat kalian dibanding salat mereka dan puasa kalian dibanding puasa mereka." Itu dikatakan kepada para sahabat. Artinya apa? Secara kuantitas solat mereka begitu hebat. Itu orang-orang khawarij dahulu. Dan sampai hari ini pun tidak jarang kita dapati mereka itu ahli-ahli ibadah. Ya? Walaupun kebanyakan sekarang ahli Facebook. Ya? Bukan ahli ibadah. Ya. Puasa mereka begitu hebat. Bahkan mereka mendapatkan julukan Al-Qurra. para penghafal dan para pembaca Al-Quran. Itu orang Khawarij dahulu. Jadi secara zahir luar biasa, tapi jamaah sekalian, amalan hati mereka rusak. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka? Kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Kenapa? Karena punya keyakinan itu. Amalan hatinya yang rusak. Iya. Bahkan ada seorang soleh, seorang yang soleh, seorang yang ahli hadis, bahkan ahli hadis, ahli fikih. Ini enggak main-main orang ini. Dia orang yang rajin ibadah dan juga ahli hadis dan ahli fikih. Iya. Semua keistimewaan seorang ulama ada padanya. Sampai-sampai mereka mengatakan dia selevel dengan Sufyan Ats-Tsauri, ya, imam besar. Imam besar Ahlus Sunnah Sufyan Ats-Tsauri, dia selevel. Hanya dia punya satu kekurangan. Ya rasayfa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Dzahabi rahimahullah, dia berkeyakinan boleh memerangi penguasa yang zalim. Cuman satu penyimpangannya itu. Ya, makanya dia enggak mau sholat Jumat bersama penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim, ya akhi, bukan penguasa yang kafir. Penguasa yang zalim, masih muslim, zalim, dia berkeyakinan boleh memerangi mereka. Dan selama hidup dia belum pernah berperang, belum pernah mengangkat pedang, cuman punya keyakinan itu. Ya. Tapi enggak ada yang mengkafirkan beliau. Hanya para ulama di masa itu, termasuk Imam Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama besar yang lainnya, melarang kaum muslimin untuk bermajlis dengan beliau. Ya. Sekarang ini masya Allah, betapa banyak orang yang punya keyakinan-keyakinan seperti ini, keyakinan khawarij, memberontak kepada penguasa muslim. Dan pemberontakan itu ada dua, pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan kata-kata. Ya. Tidak jarang kita dapati di media-media sosial orang yang dianggap dai ahlus sunnah mencela pemerintah terang-terangan. Itu bid'ah khawarij dahulu. Pemberontakan itu namanya, dengan kata-kata, bukan dengan senjata. Itulah yang dilakukan orang tersebut. Namanya adalah Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Antum kalau baca kitab-kitab fikih, sering akan bertemu nama ini. Atau kitab-kitab hadis, sering akan bertemu nama ini. Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Dan dia juga ahli ibadah. Ya. Dia enggak bisa mendengar ayat Al-Quran, apalagi yang berbicara tentang kematian, dia pingsan. Ya. Dia menangis sesenggukan dan pingsan. Tapi para ulama mengatakan, senyumnya Sufyan lebih kami senangi daripada pingsannya Al-Hasan. Ya. Kalau senyum kan, apa namanya, kesannya orang, apa namanya, orang yang santai. Tapi kalau pingsan, tak, apa namanya, nangis, itu orang yang khusyuk. Tapi para ulama mengatakan, senyumnya Sufyan lebih kami senangi daripada pingsannya Al-Hasan. Ya. Jadi ini contoh amalan-amalan hati yang rusak, termasuk juga hasad, iri hati, dengki, kebencian, ya. Dan masih banyak lagi. Waktu sudah habis, mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.